Yohanes wasiat Yahya klaru geskie. Pasala sasamge. Yohanes wasitun mamunat yatyahi geskie. Atyahnya ge kuestie. Negetiene na hula sogwe ilikke. Yorana na redagun. Yaunege guga usukatu tigir geratare. Ode kloba ge bain-bain. Odele makmoy sana kloba ge bo. Dermia tuhak nama mlai hula sogwe iya jarde sikri. Nege sirne mumune loba ge dagun. Ode aram loba ge. Kali nama mlai hula sogwe iya jarde sikri. Kimina itirala tari. Ode ana gyorit nini nam. Lemade guten ma eras manositema tula sogwe. Yoranana Yesus Kristus ke. Tiabal wet loblobak ke gimnait. Ode guten huruk. Mainaga eras manosula sogwe. Ode Kristus ke. Nege yorit nyemumudagun. Ma morih mo. Toha namam lai hula sogwe ya jarare. Ode it delyobagit. Tohak maljaga unam Kristus ke ya jarari odeit dilyo bagit. Enenu gumuk muga gumarmara yaok sialik tigiwat kunala gorana muredum kalir morus ner toha namam lai hula sogu ya jarari maktiwa haret ityamat hula sogu itanuk maitki. Lemade enenu senwege guten tohao Maet nyege it dilyo bagit. Kali haret kuges nyege, lema haret harhar gwene, de haret nyege tomoluk munadi, tigiwat sewa nen motatuak Yesus kides. Ode loblo bagam lagi, nyege ne. Morih ma toa hula sogwa si haretare. Ode haret nyege, tomoluk gyalag yos kehye iya nen mamituak Kristus kene. Mak biohe, tamorih nege musimoit dilyo bagit. Lemade kwesiat yahnye tie, kalir miagak metare ribun sirbar oli wenne kremu mutinus kektemne, marajar nama lemam lai rede. Irnye kresirne lemaro wohe, Yesus Kristus keyola irgeti giwat imaenus kektemne. Irje si Kristus niragak meta irire, ode siniramni siga Kristus kene. Lemaden je mi jaga mamak, mairi sikrege teragak metai. Kali mamak dek sewana takte matagar ya maminal desige anagitayar. Denjem siak mamak, mamtiwak nam aram miajar tie desikre, mamadeana hula sogyalak sewan getie mo mausuk sialik. Ode golnye seide sigele matuak manenen nam Kristus ke ya jarare. Deila tuha nam amlaje sikre. Desko irje sige lema yetral sasam geor hula sogwe. Klala eseide sige tuak manenen nam Kristus ke ya jarare. Desio ide sige yetral sasam geora ityamat hula sogwe. Ode anan gedagun. Lema denje golnye irje ita myama yaite. Ode yajar nam salik ma lema gola nam Kristus ke yajarari. Desye mo gete mialye wasim seikrala nari. Ode gete mituna myori dagun. Kali golnye mituna myori. Desye ma nam tewa irjes titot nyo yabi atyat deskremares. Yohanes giswas yat yakye. Enenu. Tela nara ribun mak bumak losutie. Kestie lema go mak kwesti yatyak kekralane. Dek bumak batigai tetides. Matahes tun mak losu nam nekretie bo. Matidesige. Anatamuk muka tabar mara itu olanak sialik. Ode eneno. Waim wamfeta hula sogo ili giti nege ananare. Rosawait salam getio. Te igedes je.